Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 ya. Kita ulangi pada bagian atas ya. Supaya nyambung. Wa minal ayat addala ala hadzal naw' min at-tauhid. Antara ayat-ayat yang menunjukkan jenis tauhid ini, qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut tagut, yang rasul tersebut menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan melainkan aku, sembahlah aku. Wa qawluhu was'al man arsalna min qablika min rasulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Tanyakan kepada para rasul yang kami utus sebelum engkau ya Muhammad dari kalangan para rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala agar disembah. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fala antum muslimun. Faqad amara fi hadhil ayatil karimah ayakul. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan pada ayat yang mulia tersebut agar nabinya menyatakan innama auha ilaihi mahsurun fi hadzal naw' min at-tauhid. Sesungguhnya apa yang Allah wahyukan kepada nabi tersebut cuma dibatasi pada jenis tauhid ini saja. Tauhid apa itu? Tauhid uluhiyah. Li syumuli kalimati la ilaha illallah, dikarenakan syumul menyeluruhnya kalimat la ilaha illallah. Li jami'i ma ja'a fil kutub, terhadap segala sesuatu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Di anha taqtadhi ta'atallahi bi'ibadati wahdah, dikarenakan kalimat la ilaha illallah mengandung konsekuensi mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya semata. Fayashmalu dhalika jami'al aqa'id wal awamir wal nawahi, sehingga yang demikian itu meliputi seluruh keyakinan, perintah dan larangan. Wa ma yatma'u dhalika min thawabin wa iqabin, dan segala sesuatu yang mengikuti hal tersebut baik berupa pahala ataupun hukuman. Wal ayat fi hadzal naw' min at-tauhid katsiratun, ayat-ayat yang berkaitan dengan jenis tauhid ini banyak sekali. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Kemudian an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga, at-tauhid al-uluhiyah. Al-asma' wa sifat. Tauhiduhu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi, mengesakan Allah dalam masalah nama dan sifat. Wa hadzal naw' jenis yang seperti ini minat tauhid yan bani ala aslain, dibangun di atas dua prinsip. Tauhid al-asma wa sifat dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama disebutkan oleh beliau, tanzihullah jalla wa ala an musyabahatil makhlukin fi sifatihim, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan terhadap makhluk dalam sifat-sifat mereka. Maknanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengan sifat makhluk. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat makhluk tidak akan sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Kalaupun sama, paling secara lafaz atau makna. Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, makhluk juga punya tangan. Itu cuma sekedar ittifaq fil makna, la fil haqiqah. Secara makna ya, bukan secara hakikat. Wa tsani al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu, mengimani segala sesuatu yang Allah sifati dirinya. Atau wasafahu bihi rasuluhu, atau mengimani segala sesuatu yang disifati oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhil laiq bikamalihi wa jalalihi, sesuai dengan sisi yang layak bagi kesempurnaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengimani apa? Mengimani sifat yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul sesuai dengan sesuatu yang layak bagi kesempurnaan dan keagungan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'da qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah lafaz laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Dia zat yang maha sami', mendengar, al-basir, melihat. Makhluk mendengar, makhluk juga melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah juga Subhanahu wa taala melihat. Ma qata'in tam'i an idraki kaifiyatil ittisaf, bersamaan qata'in tam', memutus harapan. Memutus harapan dari mana? An idraki kaifiyatil ittisaf, memutus harapan dari menangkap ya kaifiyah sifat. Jadi tetapkan saja gitu loh, enggak usah ada angan-angan atau harapan-harapan untuk memahami, untuk menangkap kaifiyah sifat. Kaifiyah itu cara atau hakikat sifat, cak mana? Ketika disebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah antum sifati Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Enggak usah ngarep-ngarep untuk bayangkan bagaimana bentuk kaifiyahnya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatul wajah. Allah Subhanahu wa taala sifatuhu laha kaifiyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kaifiyah. Sepakat kita? Sepakat. Ada kaifiyah. Apakah kita bisa mengetahuinya? Makanya yang ditiadakan oleh Syekh Abdul Muhsin, lihat bahasanya bahasa yang dakik. Beliau menyatakan an idrok. Beliau tidak menyatakan, bukan bahasa beliau ma'akot itama an kaifiyati sifat, bukan. Tapi an idrok kaifiyati sifat, dikarenakan kaifiyatu sifat itu ada. Sifat Allah SWT punya kaifiyah? Jawabannya punya kan? Udah lewat pelajaran kita masalah akidah kan? Akidah wasitiyah. Apakah bisa ditangkap kaifiyahnya? Ini yang ditiadakan. Difahami? Jadi yang ditiadakan adalah untuk upaya untuk mengetahui kaifiyahnya. Adapun kaifiyahnya ada. Hakikat bentuknya bagaimana itu ada. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak bisa menangkap, meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada mereka. Wa qad qaddamna hadzal mabhas mustawfa muwaddahan bil ayatil qur'aniyah fi suratil a'raf. Sungguh kami telah sajikan pembahasan seperti ini dengan ditunaikan dan dijelaskan pada ayat-ayat dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. Pembahasan seperti ini sudah dijelaskan dengan gamblang pada surat Al-A'raf. Wa yakthur fil Qur'anil Azim al-istidlalu 'alal kufar bi'tirafihim birububiyyatihi. Dan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim pendalilan terhadap orang-orang kafir dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah jalla wa ala. Ala wujubi tauhidi fi ibadatihi. Akan wajibnya tauhid Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Maknanya Al-Qur'anul Karim banyak ya, sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan pengakuan orang-orang kafir berupa rububiyah. Mungkin ada pertanyaan di benak kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak penyebutan pengikraran rububiyah pada orang-orang kafir? Jawabannya yang sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Muhsin ini faedah ikhwan. Ya. Faedah. Kenapa fungsinya? Li ilzamil kufar bi tauhid al-uluhiyah. Dalam rangka mengilzam orang-orang kafir agar mentauhidkan uluhiyah. Walidzalika yukhatibuhum fi tauhidir rububiyah bi istifhamit takrir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghimbau mereka, mengajak mereka bicara, memukhatabah mereka di alam masalah tauhid rububiyah dengan lafaz istifhamut takrir. Istifham itu ada dua. ada istifham ingkari, ada istifham takriri. Ya benar, nasin. Ya. Fa'idha aqarru bi rububiyatihi. Kalau mereka menetapkan rububiyah, ihtajja biha alaihim ala annahu wal mustaq li ay yu'bad wahdahu. Maka Allah berhujjah lagi dengan penetapan rububiyah mereka tadi akan annahu huwal mustahiq li ayyu abad wahdahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Kalau mereka menetapkan rububiyah, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah rububiyah mereka ini tadi untuk menetapkan apa? Uluhiyah. Wa wabbakhahum munkiran alaihim syirkahum bihi ghairahu. Dan Allah menghinakan mereka, merendahkan mereka, munkiran alaihim, sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka atas kesyirikan mereka terhadap Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tindakan penyekutuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'a i'tirafihim bi annahu wa rabbu wahdahu. Bersamaan i'tirafnya mereka, pengakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, huwa rabb wahdahu. Dia adalah rabb. Li anna man i'tarafa bi annahu wa rabb wahdahu lazimahu al-i'tiraf bi annahu huwa al-mustahiq li ay yu'bad wahdahu. Dikarenakan mani atarafah, orang yang mengakui bahwasannya dia Allah Subhanahu wa taala adalah rabb, lazimahul i'tiraf bi annahu wal mustahiq li ay yu'bad wahdahu. Ini faedah. Kata Syekh, orang yang mengikrarkan, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai rabb, konsekuensinya apa? Dia harus mengakui Allah berhak untuk disembah. Ini namanya, makanya kalau dalam mudadharah, ya, mudadharah itu Ibnu Taimiyah, ketika antum diskusi debat itu, antum cari dulu titik masalah yang sepakat. Itu metode ada belum mudadharah. Itu debat itu dibahas oleh para ulama, teman debat ahlul ahwa wal bid'ah. Cari dulu titik yang disepakati. Jangan antum kemana-mana. Ambil titik perkara yang disepakati antara antum sama lawan, mukhosim. Ketika antum ketemu khusum, ambil perkara yang disepakati. Nah, tapi kalau antum kadang sebagian orang ini, kalangan kita ini, kalau betul ilm, debat itu dia langsung mengungkapkan pendapat dia. Itu tidak akan temu. Cari titik yang disepakati. Itu metodenya, uslubnya Al-Quran. Sepakat, yang menciptakan adalah Allah SWT. Mereka sepakati, baru. Kalau mereka tidak sepakati, sudah susah. Debat orang-orang sepakati. Dalam beragama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sepakat enggak? Sepakat. Kalau dia ngomong, enggak, dalam beragama itu kita kembalinya ke pemahaman masing-masing. Terus ada aja debat. Kul mutu biwaidikum. Makanya Imam Malik enggak mau dia debat. Kalau kita enggak, kita ladeni. Makanya anak-anak enggak kalah tuh. Enggak kalah, apa namanya, berdebat tuh males, ya, buang waktu. Imam Malik, ada yang datang ke Imam Malik kan, yang udah lewat ya asarnya, kita belajar kemarin. Dia bilang, Malik, debat kita. Kata Imam Malik, kalau aku menang, aku ikut kamu. Kalau kau kalah, kau ikut aku. Kalau kita dua-duanya kalah, kita ikut yang itu. Berarti kan dia enggak bisa diajak kepada titik patokan dalam berdebat. Ya, kata Imam Malik apa? Idhab ila syakin mislik fa inni ala yakin min dini. Pergilah kepada orang yang ragu sama seperti engkau, kalau aku masih yakin terhadap agamaku ini tadi. Nah, ketika antum debat, diskusi, munadharah namanya tadi, makanya ada adabul bahsi wal munadharah. dalam usulul jadal cari titik permasalahan. Sama kaum musyrikin. Cari titik permasalahan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu selalu nyari titik permasalahan. Kalau kita ini tidak. Karena kita ini sebenarnya tidak faham, tidak pintar ilmu debat, nak berdebat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang lebih kurang maknanya dalam Fatwa Al-Hamawiyah. Dalam Fatwa Al-Hamawiyah. Atau judul lain, Jawabul I'tiradat Al-Misriyah. Kata Ibnu Taimiyah, tidak setiap orang berilmu, lebih kurang maknanya. Tidak setiap orang berilmu itu pandai menyampaikan, mengungkapkan. Ada orang dia punya ilmu, tapi dia enggak pandai dalam mengungkapkan ilmunya tadi. Itu enggak setiap orang. Kemudian beliau menyebutkan, tidak semua orang punya ilmu dan pandai dalam mengungkapkan, punya kemampuan untuk berdebat, untuk rudud. Kalau mau dibilang ilmu rudud membantah yang ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ilmu karomah yang tidak didapati pada para ulama yang lain. Beliau bisa, antum kalau lihat di Tadmuriyah ya, tapi terpening. Beliau ngadu domba aja gitu ya. Ini Mu'tazilah ditampurkannya dulu dengan dibawakan kalam Mu'tazilah. Jahmiyah. Qaul al-Jahmi. Ya kan? Sudah Jahmi kan? Awalnya falsafat dulu. Di situ di Tadmuriyah itu ada Ahlul Kalam, falsafat, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Ahlus Sunnah. Nanti kata Ibnu Taimiyah bawakan kalam falsafat yang hampir-hampir yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Terus tidak ada dan tidak ada, mereka menyebutkan namanya nakidhain, kontradiksi. Pendapat Ahlul Kalam dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan pendapat Jahmiyah. Dah kalah dengan Jahmiyah. Nanti ini Jahmiyah dibantah dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini tadi dibantah dengan pendapat Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah dibantah dengan pendapat Ahlus Sunnah. Diurutkan seperti itu sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu tidak setiap orang mampu seperti itu. Nah, maksudnya kalau kita-kita ini tadi ya, kalau ingin menjelaskan al-haq kepada orang yang sifatnya mujadil, maka antum harus tahu titik permasalahan. Nah, kalau antum tidak tahu titik permasalahan, tidak usah diladeni. Ribut panjang lebar. Yang terjadi malahan dampak negatifnya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min amsalati dzalik qauluhu ta'ala. Di antara contohnya, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar. Katakan ya Muhammad, ini Allah Subhanahu wa taala ngajari kepada Nabi Muhammad ya. Katakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Masuk kitanya. Ajak diskusinya tadi. Ini kan kaum musyrikin ya. Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Mereka jawab, fasayaquluna Allah. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka menetapkan rububiyah. Ketemu antum apa Nasrani misalkan ya, antum bisa antum tanyakan seperti ini. Dan mereka itu tahu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Anak diceritai langsung pelaku. Waktu itu dia masih jamaah tabligh. Sebelum dia ngaji-ngaji ke salaf, dia khuruj dakwah ke Bangka. Naiklah kapal feri dari Palembang. Waktu masih pelabuhan masih di Palembang ini. Di kapal itu ketemu Kokola, Jino. Ya, ini memang agak istilahnya itu yang ikhwan ini tadi agak punya kreatif aktif lah. Galak ngobrol. Jadi sambil duduk tuh ngobrol. Kok awalnya dia nanya, ngapo kamu tuh ibadahnya apa? Tempat ibadah kamu tuh ada pucuknya gambar naga. Ngapo masjid kamu tuh ada gambar naganya itu tadi? masjid kami kati gambar nagonyo, bukan masjid itu katanya, itu kelenteng. Nah, terus cak mano kamu tuh di sana itu, anu ibadahnyo, nyembahnyo, disebutkan nyembah leluhur nenek moyangnya, arif apa nih, agama apa itu? Konghucu, ah Konghucu, itu untuk leluhur kami, nenek moyang kami katanya kan, oh katanya. Kalau kamu di mana? Kalau kami di masjid ibadahnya. Apa yang kamu dia ngomong? Yang kamu sembah tuh Allah ya katanya gitu. Ah, kato yang anu itu yang ini tadi. Yang kami sembah itu Tuhan yang ciptakan aku, kau, kap, lautan yang kita di pojoknya ini tadi dan juga yang menciptakan Tuhannya kau itu tadi. Diam dia. Kata ceritanya kalau dia tidak bohong, itulah ketika disebutkan yang ciptakan Tuhan kau itu langsung terdiam dia. Tuhan kami itu yang ciptakan aku, ciptakan kau dan lautan yang kita berpucuknya ini tadi, dan juga yang ciptakan Tuhannya kau itu tadi. Itu perjalanan dari anu di Israel itu dari Bangka Palembang katanya dia. Nah itu kalau memang benar seperti ini, berarti kan mereka pun di atas fitrah kan. Bahwasanya Tuhan yang mereka ibadah pun itu diciptakan kan, itu satu fitrah, tidak ada seseorang pun yang mengingkari. Makanya orang komunis pun hakikatnya kalaupun mereka mengingkari keberadaan Allah SWT itu sebenarnya mereka mengingkari apa? Secara lisan. Adapun secara fitrah mereka tidak mungkin bisa mengingkari. Buktinya apa? Mereka menetapkan Tuhan tabi'ah ya, mereka menetapkan ilah itu adalah tabi'ah. Dan tabi'ah ini mereka sifati sebagaimana sifat yang ada pada Allah SWT. Mampu mencipta, mampu mengatur, mampu begini-begini, itu tabi'ah. Berarti Tuhan mereka tabi'ah. Nah, ketika mereka menuangkan tabi'ah, tidak lebih berarti mereka menamai Allah SWT dengan nama selain Allah SWT. Karena sifat yang mereka sebutkan ini tadi, tabi'ah yang mereka sebutkan, itu adalah sifat yang ada pada Allah SWT. Kemudian di sini disebutkan falamma aqarru bi rububiyyatihi wabbahahum munkiran alaihim syirkahum bihi ghairahu. Tatkala mereka mengikrarkan rububiyah, maka Allah menghinakan mereka. Mengejek mereka. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan yang ada pada mereka, tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi dengan firman-Nya faqul afala tattaqun. Terus katakan Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kalian lihat di sini bahasanya bukan afala ta'budun. Ya enggak? Tapi bahasanya afala tattaqun. Tidakkah kalian mau takut, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi makna ayat ini ketika disebutkan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian, memberi rezeki? Mereka menjawab apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahasanya takwa lebih umum. Wa minha qauluhu ta'ala. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakan ya Muhammad, milik siapa bumi ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Falamma atarafu wa wabbahahum munkiru alaihim syirkahum biqauli qul afala tadzakkarun. Tatkala mereka menetapkan lalu Allah ejek mereka, rendahkan mereka sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan yang ada pada mereka dengan firman-Nya faqul afala tadzakkarun. Katakan Muhammad, afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak mau ingat? Qul mar rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Siapa yang mengatur, memiliki Rabb-nya langit dan bumi, Rabb al-arsyil azim? Mereka menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aqarru wabbahum munkiran alaihim syirkahum biqauli qul afala tattaqun. Qul Summa qala qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan ya Muhammad, siapa yang di tangannya memiliki kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujir, dia yang bisa menyelamatkan dan dia bukan orang yang, dia yang bisa menolong, bisa memberikan perlindungan, wa la yujaru 'alaihi, dan bukan zat yang diberi pertolongan, diberi bantuan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, saya quluna lillah, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya ikhwan, khotok dakwanya sebagian orang. Ketika mereka mendakwakan dakwah rububiyah. Ya, dakwah rububiyah. Karena kalau dakwah rububiyah itu perkara yang fitrah. Kalau antum dakwah di suatu kampung, di situ banyak kesyirikan, antum dakwanya, ya kaum muslimin, bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ini perkara yang sudah antum bertahun-tahun dakwah rububiyah terus, belum mengislamkan orang. Dan itu insya Allah tidak akan di musim masyarakat. Benar. Itu disebutkan oleh mereka, oleh para ulama. Itu dakwanya jamaah tabligh. Bahkan itu yang ada di Yaman, sebagian jamaah tabligh dakwah di Yaman. Dakwah di kampung, mereka itu lah. Unggur ilal konam, man, dia diciptakan oleh Allah SWT, langit ini seperti ini. Kalau ini tidak terjadi perperangan antara Nabi dan Rasul, antara Nabi dan Rasul terhadap umatnya. Tatkala Rasul ngajak, tinggalkan berhala, sembah Allah SWT, marah mereka. Coba kalau cuma dakwanya Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, ya bagus, mantap. Kalau cak ini, tidak hati permusuhan antum. Selagi antum, tapi udah ngomong tidak boleh syirik, bid'ah, antum akan ketemu dengan perlawanan dari masyarakat. Saya quluna lillah falamma aqarru wabbahum munkiran alaihim syirkahum biqauli qul fa anna tusharun. Kok kenapa kalian bisa bingung? Ya. Wa minha qawluhu ta'ala qul man man rabbus samawati wal ard qulillah. Oh banyak nih ayatnya. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah falamma sahal i'tiraf wa bahum munkirun alaihim syirkahum biqaulihi. Katakan siapa yang memiliki rob, memiliki langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala betul-betul benar pengakuan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ingkari mereka. Qul afatakhadhtum min dunihi aulia la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Katakan ya Muhammad, apakah kalian akan menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kemanfaatan, tidak pula madarat terhadap diri mereka sendiri? Wa minha qaulu ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ayat yang ini tadi, min dunia uliya, itu bisa antum dakwakan kepada orang-orang yang menyembah kuburan. Antum tanyakan sama mereka, siapa yang memiliki langit dan bumi, menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan orang yang mati ini tadi? Kalau mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala, antum sampaikan sama mereka, kenapa kita tidak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa minta sama ini? Nanti dia jawab paling, kalau dia punya syubhat, pasti dia jawab, ana mudnib, aku banyak dosa. Dia kan orang yang dulu banyak amalan soleh. Baru antum naik ke bantan berikutnya. Wa minha qawluhu ta'ala wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah falamma sahya qararuhum wa bahum munkiran alaihim fa anna yu'fakun. Ini panjang ya. Wa minha qawluhu wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Sama bae lafadznya itu. Fa anna yufakun. Yufakun, yufakun itu makna dari if yukdzabun. Ya. Kenapa kalian berdusta, maknanya seperti itu. Walain sal tau man nazzala minas sama ima'an fahya bil ardo min ba'di mautiha la yaqulun Allah. Tahu kan artinya itu? Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Katakan ya Muhammad, segala puji milik Allah, bal aktsaruhum la yaqilun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mau berpikir. Walain sal tau man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah, itu Allah ya, Allah Allah Allahu khairun amma yushrikun, itu bacanya am, takdir, takdir asalnya am ma yusyrikun. Tahu am, am, am, am yang sukun itu. Apakah Allah SWT lebih baik ataukah itu au am anu apa saudaranya au. Kan di apa namanya? Idgham kan, kan? Am ma yusyrikun. Ataukah apa yang mereka sekutukan? Maksudnya apakah Allah yang lebih baik ataukah yang sekutunya mereka? Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaika dzati bahjatin ma kana lahum malak ma kana lakum antum bitu syajaraha wala syakka annal jawab alladzi la jawaba lahum albatta ghairuhu. Tidak diragukan lagi bahwasanya jawaban yang tidak ada jawaban bagi mereka sama sekali selainnya, apa itu? Huwa annal qadir ala khalqis samawati wal ard wa ma dzukira ma'aha khairun min jabadin khairun min jamadin la yaqdiru ala syai'in falamma wa huwa annal qadir, bahwasanya zat yang maha mampu ala khalqis samawati wal ard, di dalam menciptakan langit dan bumi, wa ma dzukira ma'aha, dan segala sesuatu yang disebutkan dengan langit dan bumi, min jamad khairun, jauh lebih baik, min jamadin, dibandingkan benda mati, la yaqdiru ala syai'in, yang tidak mampu terhadap sesuatu apapun. Maknanya kan itu pertanyaan kan, mana yang lebih baik, Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah berhala kalian, gitu loh makna ayat. Maka tidak diragukan lagi bahwasan jawaban yang tidak ada jawaban sama sekali bagi mereka itu, melainkan itu jawabannya apa, zat yang maha mampu mencipta langit dan bumi jauh lebih baik dibandingkan jamad. Jamad itu benda mati. Yang mereka sembahkan benda mati kan, pohon, batu. Yang tidak mampu la yaqdir ala syai'in. Falamma ta'ayyana i'tirafuhum wabbahum munkirun alaihim. Tatkala sudah betul-betul pasti pengakuan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan mereka sebagai bentuk pengingkaran kepada mereka dengan firman-Nya, a ilahun ma'allah. Kalau kalian meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik, a ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka itu adalah kaum yang ya'dilun. Apa makna ya'dilun di sini? Hah? Berpaling. Ya. Mereka adalah kaum yang berpaling. Summa qol, amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Ataukah zat yang telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal, menjadikan di bagian bumi tadi sela-selanya ada sungai-sungai, menjadikan bumi untuk bumi tadi diciptakan gunung-gunung, dan dijadikan penghalang ada hajiz, pemisah antara dua air lautan tersebut. Wala syakka annal jawab alladzi la jawaba ghairahu kama qablahu. Falamma ta'ayyana i'tirafuhum wabbahum munkiran alaihim biqawli a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Tatkala sudah pasti pengakuan mereka, maka Allah SWT rendahkan mereka dengan bentuk pengingkaran pada firman-Nya, a ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah SWT? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka itu tidak tahu. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'aluhum khulafa al-ard. siapakah yang menjawab doa orang yang motor tatkala berdoa, menghilangkan keburukan serta menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Wala syakkan al-jawab kama qablahu falamma ta'ayyan iqrahum bidzalika wa bahum munkirun 'alaihim a ilahun ma'allah qalilan ma tadzakkarun. Apakah ada sesembahan bersama Allah sedikit sekali yang mau kalian itu yang mau ingat, mau ingat. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yusil riya busyram baina yada rahmatih. Siapa pula yang membimbing kalian di kegelapan malam, kegelapan daratan dan kegelapan lautan, serta siapa pula yang mengirimkan angin sebagai bentuk penggerak apa busuram kemarin kabar gembira ya, sebagai bentuk kabar gembira baina yadaya rahmati, di hadapan rahmatnya Allah SWT. Rahmat di sini kemarin apa tafsirnya, mator ya, hujan ya. Sebagai bentuk kabar gembira untuk menggerakkan hujan tersebut. Wala syakka annal jawab kama qablahu falamma ta'ayyana iqrarhum bidzalika wa bahum munkirun 'alaihim biqauli a ilahun ma'allah ta'ala wallahu 'amma yusyrikun thumma qala jalla wa 'ala amma yabdal khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memulai penciptaan kemudian mengembalikan penciptaan lagi kemudian memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, wala syakka annal jawab kama qablahu falamma ta'ayyana al-i'tiraf wa bahum munkirun 'alaihim a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan ya Muhammad, tunjukkan bukti oleh kalian kalau kalian memang jujur. Wa qawlu Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'al min dzalikum min syai'. Allah yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu bagi kalian yang melakukan hal tersebut itu sedikit pun? Ada enggak yang mampu seperti itu sekutu? Pasti mereka menjawab, enggak mungkin. Ada. Wala syakka annal jawab alladzi la jawaba lahu ghairahu huwa la. Enggak ada sekutu. Ai laisa min syuraka'ina man yaqdir ala ayyaf'al syai'an min dzalikal madzkur. Enggak ada sekutu kami yang mampu melakukan sedikit pun dari apa yang disebutkan minal khalqi war rizqi wal imata wal ihya. Berupa mencipta, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan. Falamma ta'ayyana i'tirafuhum wa bahum munkirun 'alaihim biqauli subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Wal ayat binahwi hadza katsiratun jiddan. Ayat semisal ini banyak sekali. Wa li ajli dzalika dzakarna fi ghairi hadzal mawdhi' anna kullal as'ila al muta'alliqa bi tauhidir rububiyyah istifhamat takriri. Istifhamatu takririn. Kata beliau, oleh sebab itu kami telah menyebutkannya pada banyak tempat, ya, pada selain tempat ini dan pada banyak tempat, bahwasanya setiap pertanyaan yang berkaitan dengan rububiyah itu semua apa? Istifhamat takririn, istifham takriri. Yurad minha annahum idza aqarru rattaba alaihim at-taubih wal inkar ala dzalikal iqrar. Yang diizinkan dengannya darinya bahwasanya mereka kalau mereka mengikrarkan maka Allah Subhanahu wa taala sertakan berikutnya dengan bentuk pengerendahan serta pengingkaran terhadap pengikraran, pengingkaran terhadap pentakriran yang ada pada mereka. Li'annal muqirrah birububiyah yalzamuhu al-iqrar bil-uluhiyah darurotan. Dikarenakan orang yang menetapkan rububiyah, maka harus bagi dia menetapkan juga uluhiyah secara daruri. Nahu qawluhu, afillahu syakkun, afillahi syakkun, apakah pada Allah ada keraguan? Wa qawluhu, qul aghairallahi abghi rabban, katakan Muhammad, apakah kepada selain Allah aku mencari sebagai Rabb? Wa in zama ba'dul ulama anna hadza istifham inkari. Meskipun sebagian para ulama menyatakan ini istifham inkar. Jadi ada faedah. Kalau Syekh Abdul Muhsin menyatakan seluruh istifham yang berkaitan dengan rububiyah itu adalah istifham takrir. Ini faedah. Ya. Meskipun kata beliau, sebagian ulama ada yang menyatakan istifham di situ istifham ingkar. Ya. Li'anna istiqra' al-Qur'an. Dikarenakan istiqra' al-Qur'an, penelitian pada Al-Qur'an tersebut dalah menunjukkan ala annal istifham al-muta'alliq bi-rububiyyah istifhamu takririn wa laisa istifhama takririn. Bahwasannya istifham yang berkaitan dengan rububiyyah semuanya adalah istifham takririn wa laisa istifhama ingkarin. Ini faedah ikhwan, luar biasa. Yang kadang kita itu itulah ya, luar biasa. Kalau anak-anak lebih senang ya kita kajian tematik itu boleh sekali-kali. Setiap malam terus, setiap hari pagi siang malam. Enggak pakai buku, kita enggak tahu. Nah, ini faedah. Sekarang mampu enggak antum mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an tadi, barulah antum simpulkan ternyata istifhamnya takriri. Sudah terkumpul, ngumpulkan jadi susah. Kalau ini tidak salah, antum seandainya antum pengen dauro, Ustadz Mus'ab na dauro di Muara Enim. Dalil-dalil menetapkan tauhid rububiyah yang ada pada kaum musyrikin, tidak repot-repot antum buka buku. Sudah dikumpulkan si Abdul Muhsin kan? Ini antum, kalau antum syarah dengan syarahnya antum, syarah kontemporer, itu tadi ya. Itu mungkin habis dari jam 8, jam 9, itu sampai zuhur, baru kelar. Antum preteli tafsirnya, antum jelas ke panjang lebar. Kalau kita mau nyari susah. Nah, kemudian faedah yang paling besar ini di bawah ini tadi, seluruh istifham yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan istifham penetapan rububiyah yang ada dari kaum musyrikin itu semua istifham takririn. Walaisa istifhama inkarin. Apa kenapa disebut takrir? Itu yang disebutkan oleh beliau. Ya. Dikarenakan padanya terdapat pengikraran mereka. Ya. Kan Allah SWT bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah SWT. Istifham takrir itu seperti ini. Ana ngomong sama nasihin. Ana ngomong sama nasihin. Siapa yang mengajari antum? Siapa yang merawat antum misalkan? Nasihin mengatakan, Ustadz, berarti kan itu pengikraran sama nasihin. Nah, kalau pengikraran itu kan, kalau ingkar, contoh ingkar itu, mereka menyatakan, malaikat itu adalah anak Allah SWT, ya? Ya, enggak? Kata Allah SWT, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Ya, enggak? Yang disebutkan dalam Al-Haros kan? Apakah mereka menyaksikan pengingkaran? Itu kan maksudnya pengingkaran dari Allah SWT. Contoh, misalkan. Nasin ngomong. Kata Nasin, sekolah ya bunaya di demo masyarakat. Ana ngomong. Padahal sebenarnya kenyataannya enggak ada. Nasihin salah khobar, Anda ngomong, apakah antum menyaksikan? Ini kan pertanyaan, kan istifham, pertanyaan. Dan tindakan nasihin tadi itu bisa dipastikan itu kesalahan, karena tidak ada secara kenyataan. Mana yang disebutkan istifham? Ingkari. Anda bertanya tadi bukan Anda tidak tahu, sebenarnya Anda bertanya itu ingkari pertanyaan antum, mengingkari pernyataan antum, difahami? Contoh misalkan masalah COVID ini, ada orang mengatakan tidak ada COVID itu. Ketika itu, apakah antum ikut menyuet? Itu tadi kan? Apakah antum ahli medis? Yang antum pahami ini apa? Pertanyaan sifatnya apa? Pengingkaran kan? Tidak tahu dia bukan yang medis. Ternyata yang ini, yang misalkan ini yang Anda tanyakan, memang antum begawi di rumah sakit? Ya enggak? Ini kan pengingkaran. Nah itu tadi, itu beda pengingkaran sama takriri. Difahami? Takriri ini tadi ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah SWT. Itu nama istifham takriri. Li'annahum la yunkiruna rububiyah kama ra'aita kasratal ayat adalla 'alaih. Dikarenakan mereka tidak mengingkari rububiyah sebagaimana engkau lihat ya pada banyak ayat. Wal kalam al aqsamit tauhid satajiduhu insyaallah fi mawadi katsira min hadzal kitab al mubarak bihasabil munasabat min ayat allati natakallam ala bayaniha bi ayatin ukhra. Pembahasan tentang jenis-jenis tauhid akan engkau dapati insyaallah taala pada banyak tempat dari kitab ini sesuai dengan kecocokan-kecocokan yang pada ayat-ayat yang akan kita berbicara dalam menjelaskannya dengan ayat-ayat yang lain. Allah taala. Selesai kitab Fathul Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan buku berikutnya.